Kau berjalan dengan raut wajah gelisah, melewatiku seolah semua tak biasa. Hatiku ingin bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan detik pun enggan berjalan. Tertipu saat kau gantungkan jawaban cintamu padaku. Adakah kau rasakan apa yang ku rasa? Membaca menebak hatimu tak semudah kau kira. Hatiku sungguh bertanya, sadarku kau sedang perankan pesona cinta. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan enggan berjalan. Tertipu saat kau gantungkan jawaban cintamu padaku. Ku rajut rapi lembar hatiku untukmu, meski tak berbalas indah hadir untukku. Membisu saat ku harus bicara, terpaku seakan tipu enggan berjalan. Tertipu saat kau gantungkan jawab cintamu.